kita masuk pada jenis-jenis yang berikutnya itu jenis makhluk. Wal maknubu kismani tala ibtalu rawin ma bi rawin kismu wa qaltu isnatin li matnin kismu. Ibtalu rawin mengganti rawi bi ibtalu rawin ma mengganti satu rawi tertentu bi rawin dengan rawi yang lain, kismu itu macam yang pertama. Wa qaltu isnatin dan mengganti sanad limat nin untuk matan hadis, kismu macam yang kedua. Ini keterangannya. Wal maklubu wa kismani al kismul al awalu ibdalu lafzin fi akhara waqad yakunu dhalika fi sanadil hadisi min haitsu ruwatu. Misalnya hadisu hadisun maqwiyun an Ka'b bin Muqatah fayuqallibuhu arawi fayaj'aluhu an Muqatah bin Ka'b. Waqad yakunu fi matn al hadith min haith al alfaz min haith al alfaz. Misalnya hadisu Abi Hurairah في سبعة الذين يذلهم الله في ذل عرشه يوم لا ذل إلا ذله ففيه ورسل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا ممن قلب على فأت رواته فإن ثابتا هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والقسم الثاني هو إبدال إسناد متن بإسناد متن آخر وإبدال إسناد هذا المتن بالإسناد الأول بقصد الامتحان وغيره. مثاله ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذ قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه فردها على ما كانت قبل القلب ولم يخطئ في واحد منها. وهذه القصة تدل على سعة حفظ البخاري وسيلان ذهنه ودقة فهمه وثقوب نظره رحمه الله رحمة واسعة. حديث مقلب ada dua macam. Yang pertama adalah ibtalu lafdin bi akhar, mengganti lafaz dengan lafaz yang lain. Dan ini qad yakunu dhalika fi sanadil hadis. Dan ibtalu lafdin ini ada dua macam. Boleh jadi yakunu dhalika terjadi hal tersebut dalam sanad hadis, yaitu dari sisi para periwayatnya. Misalnya ada sebuah hadis diriwayatkan dari Ka'ab bin Muqah, lalu kemudian rawinya malah kemudian membaliknya, kemudian sehingga rawi tersebut bunyinya Muqah bin Ka'ab. Ya, harusnya Ka'ab bin Muqah, namun dia katakan Muqah bin Ka'ab. Dari mana tahu? Ya, boleh jadi benar Muqah bin Ka'ab, bukan Ka'ab bin Muqah. Ada orang lain namanya Muqah bin Ka'ab, bukan Ka'ab bin Muqah. Tahunya dengan melihat jalan-jalan, jalur-jalur yang lain, jam'ut turuk. Dengan mengumpulkan jalan-jalan yang ada, ini menunjukkan, sekali lagi menunjukkan pentingnya jam'ut turuk. Diketahui ada kekeliruan, ini harusnya Ka'ab bin Muqah, dan kebaca Muqah bin Ka'ab juga karena dilihat dengan menimbang ya, sanad-sanad ataupun dan jalur-jalur yang lain. Yang kedua, qad yakunu fi matnil hadis, penggantian lafaz itu terjadi di matan hadis. Min haitsu al-alfaz, yaitu dari sisi lafaz hadisnya, redaksi hadis. Contohnya hadis dari Abu Hurairah, ini dari Imam Malik dan yang lainnya, tentang 7 orang yang akan Allah beri naungan fi dhilli 'arsyihi, di naungan aknya. Kalau dalam hadis Bukhari dan Muslim cuma dikatakan dalam naungan Allah. Adapun tentang yang dimaksud naungan Allah adalah naungan ars, itu terdapat dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh Syaikh Salim bin Al-Aid Al-Hilali di Bahjatun Nadirin. Meskipun naungan ars, tentang naungan ars, naungan Allah dan maksudnya adalah naungan ars, itu hadisnya didaifkan oleh Syaikh bin Zaimin di Syarafiyah Salihin. Ya manazila illa zilluhu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu riwayat yang bunyinya, dan seorang yang tasaddaqa bisadaqatin, bersedekah, fa'akfahalah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tidaklah tangan kanannya tidaklah mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Maka infaknya berpakaian tangan kiri. Fahadha memang kalaba ala ba'tiruwati, maka lafaz ini adalah termasuk yang terbalik yang dilakukan oleh sebagian periwayat hadis. Fa'ina sa'atib, karena yang benar adalah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu, sehingga tidaklah mengetahui, sehingga tangan kirinya tidaklah mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka di sini terjadi ingkilah, terjadi ibdal lafdin di akhar. Maka hadisnya hadis makhluk. Demikian juga hadis contoh yang lain, adalah hadis tentang masalah turun sujud menurut bagian ulama, menurut al-imam al-qayyim. Janganlah kalian turun sujud sebagaimana unta, maka tidaklah tangan dulu baru lutut. Maka menurut sebagian ulama semacam al-imam al-qayyim, itu adalah hadis makhluk. Harusnya maka janganlah, maka lutut dulu baru tangan. Menurut beliau, meskipun menurut sebagian ulama yang lain tidak ada makhluk di sana. Al-qidmu atani, jenis yang kedua adalah ibdal isnadi matnin, mengganti sanad satu matan dengan sanad matan yang lain. Ini ada dua hadis misalnya, dua jalur dan dua redaksi hadis. Malah kemudian sanad untuk kemudian redaksi A malah dipakai untuk redaksi B dan sebaliknya. Wa ibdal isnadi hadzal matni, dan mengganti sanad untuk matan ini dengan syarat yang pertama, dikasil imtihan, maksudnya tujuannya adalah untuk ngetek wahiri atau tujuan-tujuan yang lain. Namun yang paling banyak adalah tujuannya adalah untuk tes, untuk ujian. Contohnya adalah apa yang dilakukan para ulama Baghdad, penduduk Baghdad, dengan Imam Bukhari. Irqalatu lahu mi'ata hadisin, ketika mereka membalik untuk Imam Bukhari 100 hadis, dan kemudian mereka bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis-hadis tersebut untuk menguji hafalan Imam Bukhari. Farad jahat, maka kemudian Imam Bukhari mengembalikan alamakan kebelal qalbi, mengembalikan hadis-hadis tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kebelal qalbi sebelum dibalik. Walam yukhti, dan Imam Bukhari tidaklah keliru fi wahidin minha, dalam satu hadis pun tidak ada yang keliru, meskipun cuma sekedar. Ketika Imam Bukhari itu hendak memasuki kota atau kemudian daerah Baghdad ke kota Baghdad, maka kabar bahwasanya beliau akan datang itu didengar oleh banyak ulama di negeri itu, di kota itu. Maka kemudian 10 ulama kota Baghdad kemudian berkumpul, dan mereka bersepakat untuk kemudian ingin mengetes Imam Bukhari. Lalu mereka siapkan 100 hadis, masing-masing orang itu megang 10 hadis. Dan hadis ini kemudian diajak dicampur. Sanad ini untuk matan itu, ya. Sanad ini untuk matan itu bukan, kemudian sanad ini untuk kemudian matan yang sebenarnya. Dicampur. Masing-masing orang, sepuluh ulama, tiap satu orang itu megang 10 hadis yang sudah dicampur tidak karuan. Maka kemudian setelah imam boleh datang, maka kemudian dia ditanya oleh 10 ulama ini, apakah kau kenal hadis ini dengan sanad demikian-demikian, redaksinya begitu. Maka kemudian setiap kali ditanya, imam Bukhari cuma mengatakan saya tidak tahu. Satu orang pertama 1 sampai 10 hadis, komentar Imam Bukhari 10 hadis tersebut saya tidak tahu. Saya tidak kenal. Demikian semuanya cuma dijawab oleh Imam Bukhari, saya tidak kenal dan saya tidak tahu. Maka kemudian setelah selesai 10 orang, 100 hadis selesai juga. Selesai juga kemudian disampaikan, ditanyakan sama Imam Bukhari. Maka setelah itu kemudian Imam Bukhari kemudian komentar. Ya. Adapun orang yang pertama, hadis pertama yang kau sampaikan, ya, maka itu yang benar adalah demikian. Sanadnya gini-gini, matanya yang benar harusnya ini. Sedangkan hadis kedua yang tadi kau katakan bunyinya demikian-demikian, maka itu keliru. Seharusnya bunyinya demikian-demikian. Maka kemudian diulangi apa yang kemudian dibalikannya, oplosannya, apa? 10 orang ini diulang oleh Imam Bukhari, apa yang kalian katakan tadi, kamu katakan bunyinya seperti ini, maka ini keliru, yang benar gini. Tadi kamu katakan bunyinya demikian, maka ini bunyi yang keliru, seperti ini tidak ada, yang benar bunyinya demikian. Maka ketika pertama kali itu didengar banyak orang ketika itu, maka ketika pertama kali Imam Bukhari jawabnya saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, orang awam bilang, wah ini orang tidak tahu apa-apa ini. Namun setelah itu kemudian Imam Bukhari kemudian bilang, ya, tadi kamu orang pertama, kamu tadi mengatakan hadis yang pertama demikian, diulangi oleh Imam Bukhari apa yang dia katakan, ini keliru, yang benar demikian. Maka setelah selesai semuanya dibenarkan semua, diulang semua oleh Imam Bukhari yang tadi dibacakan, yang didengar oleh telinga beliau sekali dengar, 100 hadis dengan nyebut nama orang yang banyak, sanad hadis kan namanya bolak-balik enggak karuan. Maka oleh Imam Bukhari disebutkan ulang, kamu bacakan demikian dan yang benar demikian. Maka kemudian semua orang kemudian mengakui bahwa ini beliau adalah di antara kemudian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hafalan. Ya. Cukup sekali dengar, beliau dengar. Misalnya matan yang kemudian dibalik atau kemudian bunyi redaksi sanad yang dibalik dan beliau luruskan. Dan semakin kemudian sejak itu kemudian beliau semakin terkenal. Wahdil kisah dan kisah ini tadulu menunjukkan betapa hebatnya, betapa luasnya hafalan Imam Bukhari dan betapa encernya zihnihi pikiran beliau, wadifah dan betapa telitinya pemahaman beliau, wasubut cukup dan cukup itu menembus, dan pandangan beliau yang mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang luas untuk beliau. Kemudian hadis berikutnya, wal fardu ma qayyadtahu bi thiqati au jam'in au faslin ala riwayati. Wal fardu dan hadis farad adalah hadis yang kau ikatkan disifatkan dengan seorang yang sifat au jam'in atau sekelompok orang au faslin ala riwayatin atau terbatas pada satu riwayat. Al-fardu ma'khudun min at-tafarrudi wa waqti ismani. Fardun mutlaqun wa huwa ma tafarrada fihi thiqatun bi allam yarwihi ahadun min as-siqati ila huwa. Misalu haditsu anna Umar Khattabi sa'ala aba waqitin alayhi maka na yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahwal fitri. Faqala kana yaqra'u fihi ma tiqaf wal qur'an al-majid wa iktarafat as-sa'ati wa mashaqqa al-qamar. Qala al-Hafiz al-Iraqi wa qad warada hadha min riwayati Darwat ibn Sa'id al-Mazini an Abdullah ibn Abdullah ibn Waqid ibn Abi Waqid al-Laythi an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا الحديث لم يرويه من الثقات إلا الضمرة إلى الضمرة وقد روي من وجوه أخرى ضعيفة. أدس فرد فرد يأمل لك تقطع التفرد أثنية بالسندريان bahwa kismani dan hadis fard ini ada dua macam dan fardun mutlak adalah kesendirian yaitu bersifat mutlak yaitu hadis yang bersendirian meriwayatkannya sifatun seorang rawi yang sifat dalam artian tidaklah meriwayatkan hadis tersebut ahadun seorang pun menasifat rawi yang sifat yang lainnya ilah gua kecuali dia sendiri. Ya. Dan wal ghalib ala al-fard ad-da'f. Pada umumnya hadis yang fard dan fardnya fard mutlak itu adalah hadis dhaif. Ya. Namun itu umumnya. Umumnya adalah hadis yang dhaif. Meskipun ada sebagiannya adalah hadis yang sahih. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari Umar bin Khattab, dia bertanya pada sahabat Abi Waqid al-Laythi apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika salat Idul Adha dan Idul Fitri. Maka kata Abu Waqid al-Laythi, Nabi membaca ketika Idul Adha dan Idul Fitri surat Qaf dan surat Al-Qamar. Kata Al-Hafidz al-Iraqi, hadis ini warada hadha, datang hadis ini dari riwayat seorang rawi bernama Damrah bin Sa'id dari Abdullah bin Abdullah bin Abi Waqid al-Laythi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini lam yarwihi min as-siqah, tidak ada satupun siqah yang meriwayatkannya ila Damrah. Ya. Rawi siqah yang meriwayatkannya hanya Damrah saja. Maka dulu ya memang hadis ini diriwayatkan min wujuhin ukhra dari banyak jalur, namun semuanya dalam da'ifah. Ini adalah lemah. Jalur yang sahih itu jalurnya Dhamrah saja, Dhamrah bin Sa'id. Dan cuma itu saja. Tidak ada yang lainnya. Maka ini syarat mutlak. Termasuk hadis syarat yang mutlak telah hadis inamal a'mal biniyah, yang hadis syarat di akhir sanadnya, ya, syarat di akhir sanadnya. Maka hadis syarat yang mutlak itu sama dengan hadis gharib. Ya, hadis syarat mutlak itu sama dengan hadis gharib. Hadis yang cuma memiliki satu jalur saja. Ini hadis rahim, itu disebut juga hadis syarat. Namun syarat yang dimaksud adalah syarat mutlak. Kalau syaratnya bukan mutlak, beda. Ya. Kalau syarat upaya, maka berbeda. Kemudian fardun muqayyadun wa nawa'ani. Idza tafarrada fi ahli baladin muayyanin fi allam yafihi ila ahli baladati kadza aw kadza. Misaluhu ma rawahu Muslimun fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai baydha'a fil masjid sahlin wa akhihi. Wala al-hakim tafarrada fi ahli al-madinati وغواته كلهم مدنيون وقد روي في إسناد آخر عن موسى ابن عقبة عن عبد الواحد ابن حمزة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة وكلهم مدنيون لم يشركهم فيه أحد. إذا تفرد في راو مخصوص بأن لم يقفيه an fulanin ila fulanin wa in kana marwiyan min wujuhin an ghairihi mitaluhu al hadith alladhi rawahu at-Tirmidhi fi sunanihi wa Abu Dawud fi sunanihi min tariqi Sufyan ibn Uyainah an Wa'il ibn Dawud an ibnihi Fakhr bin Wa'il an Zuhri an Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam awla ma 'ala Safiyyah bisawihin wa tamrin. Qala Tirmidzi hadisun gharibun. Wa qala Ibnu Thahir fi atrafil gharaibi gharibun min hadisi Bakar ibn Wa'il tafarrata fihi Wa'il ibn Dawud wa lam yarwihi anhu ghairu Sufyan bin Uyainah. Kemudian syarat muqayyad. Dan syarat muqayyad ada dua macam. Yang pertama adalah tafar jadihi bersendirian untuk meriatkan hadis tersebut penduduk satu negeri tertentu. Di alam yang fihi yaitu artinya tidaklah hadis tersebut diriwayatkan ila ahlu baldati kadza aw kadza kecuali penduduk negeri itu dan itu. Contohnya ini kajian kelima Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan wallahi demi Allah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensalati dua orang yang berkulit putih di Masjid Nabawi. Sehingga ini menunjukkan dalil bolehnya mensalati jenazah di masjid yaitu Sahal dan saudaranya. Kata Imam Hakim, tafarrada fi ahlul Madinah. Bersendirian meriatkan hadis ini ahlul Madinah penduduk Madinah. Artinya ruwatuhu kulluhum madaniyun. Rawi-rawi yang meriatkan hadis ini semuanya adalah orang Madinah. Tinggal dan hidup di kota Madinah. Waktu ruwiyah dan diriatkan dengan sanad yang lain selain sanadnya Imam Muslim ini dari Musa bin Ubbah, dari Abdul Wahid bin Hamzah, dari Abdullah bin Zubair, dari Aisyah. Namun sanad yang lain ini kulhum madaniyun, tidak semuanya dan juga orang-orang Madinah. Maka tidak ada yang berserikat dengan orang Madinah dalam hadis ini ahadun seorang pun selain yang berada selain orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Kemudian yang kedua, tafarrud muqayyad yang kedua, idza tafarrada fi rawin makhsusun. Apabila bersendirian bihi meriatkan satu hadis, rawin makhsusun seorang rawi tertentu. Dalam pengertian di anak yang wihi, tidaklah meriatkan hadis tersebut dari fulan ila fulan kecuali fulan saja. Wa in kana marwiyan min wujuhin an ghairihi. Meskipun hadis tersebut diriwayatkan dari banyak jalur an ghairihi namun dari selain fulan. Ya, ada satu mudat hadis meskipunnya kemudian beberapa jalur, 10 jalur misalnya. Misalnya, nah biasanya kan seorang guru itu punya banyak murid, sehingga yang meriatkan jarinya itu lebih dari satu. Kok dalam salah satu kemudian sana itu yang meriatkan dari guru tertentu ini adalah cuma murid tertentu, cuma satu orang saja. Dia tidak punya murid untuk hadis ini, ya, untuk hadis ini saja dia guru ini tidaklah punya murid kecuali satu orang saja yang meriatkan hadis ini darinya. Meskipun sebenarnya hadis ini juga punya sanad-sanad atau jalur-jalur yang lain. Dan khusus untuk hadis ini, si guru ini biasanya dia yang meriatkan dari dia itu misalnya 5, ini cuma satu. Ini muridnya cuma satu dalam hadis ini. Maka ini gharib berkenaan dengan ini tok. Cuma berkaitan dengan ini, tidak total. Beda dengan mutlak. Kalau farad mutlak, maka artinya faradnya itu total. Kalau tidak, itu adalah satu bagian dari dalam sanad satu jalur. Contohnya hadis yang dihasilkan Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, jalannya atau jalurnya adalah Sufyan bin Uyainah dari Wa'il bin Daud dari anaknya, yaitu Bakar bin Wa'il. Ini mas bapak dapat hadis dari anak. Bisa saja terjadi demikian. Anaknya rajin kemana-mana dapat ilmu, bapaknya tidak. Mas bapaknya dapat hadis dari anaknya. Anwa'il bin Daud al-Ibni dari anaknya. Dia dapat hadis ini dari anaknya. Itu Bakar bin Wa'il. Ani Zuhri. Dari Zuhri dari anak. Nabi SAW mengadakan walimah untuk Sofiyah binti Huyai dengan ketika itu hidangannya adalah tamar, kurma, kurma kering dan sawik. Semacam sejenis roti yang berkuah. Kata Imam Tirmidzi, hadisun gharib. Beliau berkomentar, hadisun gharib. Ini adalah hadis yang gharib. Namun gharibnya itu maksudnya bukan gharib total. Faradnya di sini adalah tidak total. Bagaimana perkataan Abu Ibnu Thahir dalam Atratul Gharaib. Kata beliau, kata Ibnu Thahir, hadis ini adalah gharib, namun gharib min hadisi Bakar bin Wa'il. Gharib untuk Bakar bin Wa'il. Artinya apa? Tafarad fi Wa'il bin Daud. Bersendirian dengan meriwayatkan hadis ini Wa'il bin Daud. Walam yakwihi anhu ghairu Sufyan bin Uyainah. Dan tidaklah meriatkan hadis ini dari Wa'il bin Daud kecuali Sufyan bin Uyainah. Hadis ini Wa'il bin Daud cuma punya murid yang mengambil hadis darinya cuma Sufyan bin Uyainah. Tidak ada yang lainnya. Maka di sini adalah gharib atau farad, akan tapi syarat atau gharibnya itu cuma muqayyad berkenaan dengan yaitu rawi Wa'il bin Daud. Di mana Wa'il bin Daud ini hanya punya murid Sufyan bin Uyainah untuk hadis ini. Tidak ada rawi selain Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan hadis ini dari Wa'il bin Daud. Jadi di bait tadi dikatakan wal fardu ma qayyadahu bi siqah. Ma qayyadahu bi siqah itu maksudnya syarat mutlak. Dijelaskan dengan penjelasan syarat mutlak tadi. Au jam'in. Atau bersendirian namun sekelompok rawi. Maksudnya tadi ahlu baladin muayyan. Hanya dilihatkan satu kemudian penduduk negeri tertentu. Au qasrin ala riwayatin. Atau terbatas pada riwayat dari seorang rawi tertentu. Itu bentuk yang ketiga tadi. Kemudian kita masuk hadis berikutnya. Hadis mu'allal. Wa ma bi illatin humudin aw khafa mu'allalun indahum qat'uriba. Dan hadis yang bi illatin humudin yang memiliki ilah cacat yang tersamar, humud aw khafa, humud sama khafa sama. Khafa tidak jelas, tersamar, mu'allalun, maka namanya hadis mu'allal. Indahum menurut para ulama pakar hadis qat'uriba dikenal. Dikenal, maksudnya dinamai, disebut dengan hadis mu'allal. Penjelasannya, mu'allal sifatillah wal al-musyaddadati wal hadithul ladhi ittadaha anna fi sanati aw matnihi illatan taqtahu fi sihatihi ma'anna zahira al-qulubu minha. Hadis mu'allal adalah hadis yang ittadaha nampak terlihat dalam sanad atau di matanya ada cacat. Dan cacat tersebut adalah cacat yang merusak keabsahannya. Akan tetapi padahal ada zahir kelihatannya sepintas secara lahir, terlihat secara sepintas al-qulubu minha. Hadis tersebut terbebas dari cacat. Jadi hadis mu'allal itu hadis yang secara zahir kelihatannya itu kemudian sepertinya tidak ada cacatnya. Akan tapi setelah kemudian diteliti dengan mendalam, artinya jika seorang cuma melihat secara lahiriah saja, secara sepintas saja, maka dia akan melihat hadis yang sahih. Akan tapi setelah diteliti secara mendalam, oh kok ternyata di sana ada tablis misalnya. Tablis, misalnya tablis taswiyah, nampak nggak cacat, ya nampaknya nggak cacat, tablis taswiyah. Namun setelah sudah dicermati, dicek, ya, maka ternyata ada cacat. Meskipun secara zahir itu tidak tercacat. Nah untuk hadis semacam ini ada tiga istilah yang dipakai oleh para ulama. Kalau di Nadzam Baikuniyah diistilahkan dengan mu'allal. Ada juga yang menggunakan istilah ma'lul. Dan ada ulama yang menyebut dengan istilah mu'allu, al-mu'allu. Yang ada tiga istilah yang dipakai oleh para ulama untuk menyebut hadis yang nampaknya sahih namun ternyata ada cacat yang merusak keabsahannya. Kalau di sini mu'allal, ada juga pakai istilah ma'lul, ada yang pakai istilah mu'allul atau al-mu'allul. Di lamnya di lam terakhir. Ini ada tiga istilah itu semua hadis ma'lul, hadis mu'allal atau hadis mu'allul itu maknanya ini. Ya, maknanya sama, yaitu nampaknya sahih namun setelah diteliti lebih lanjut, lebih mendalam, maka ternyata mungkin cacat yang merusak keabsahannya. Namun kata Sulaiman dari tiga istilah tersebut secara bahasa itu istilah yang tepat adalah al-mu'allul atau mu'allul, istilah yang lebih tepat itu. Jika ditinjau dari sisi bahasa, dari sisi bahasa Arab. Waqad adal hakim fi ma'rifati ulumil hadisi asrata ajnadin minal ilali wa masala laha wa qala fi akhiriha faqad dakarna ilalal hadisi ala asrati ajnadin minal ilali wa baqiyat ajnadun lam nadkurha. Thumma inni atahu Allah aswa illa mu'allal sanati wa mithalahu wa mu'allal al-matni wa mithalahu makhafat at-tatwili wa hirsan ala at-taysiri wa at-tasyiri. Fa'idatun at-tariqu ila ma'rifatil mu'allali wa jam'u turuqil hadisi wa nadharu fi ikhtilafi ruwatihi wal muwazanatu baina dhabtihim wa itqanihim thumma al-hukmu ala riwayatil ma'lulati. Imam Hakim ada menyebutkan dalam kitab beliau Ma'rifat Ulumul Hadis, menyebutkan ada 10 jenis ilah. Wa matalalah hadis beliau memberikan contoh untuk setiap jenisnya. Namun beliau mengatakan di akhir pembahasan, faqad dzakarna, telah kami sebutkan ilah-ilah hadis ala asrati ajnanin, ada 10 jenis. Minal ilah, 10 jenis ilah. Wabakiyah dan masih tersisa adnazun, banyak jenis ilah yang tidak kami sebutkan. Lihat footnote 2, kata Syekh Ali, kitab yang bagus tentang masalah ilal, ilah hadis adalah Tadribur Rawi, Warajik Tadribur Rawi. Fa'inau takallama alal ilali tu'uslubin sahlin mufidin waduna ayu taqidin. Fa'ina maka penyusun Tadribur Rawi yaitu Imam Syuuti takallama telah membicarakan masalah ilah hadis dengan gaya bahasa, gaya penuturan yang sahal, yang mudah, mufid dan berfaedah. Waduni ayi faqidin, tanpa ada kesulitan ya, bahasanya itu tidak ada bahasa yang rumit dan sulit dipahami ya, taqid dari kata-kata akoda artinya terikat bulat, tidak ada. Kalau bahasa kita misalnya mungkin bulat, tidak ada bahasa yang bulat dan sulit dipahami di kita terburawi khusus untuk pembahasan ilah. Maka kitab yang paling bagus kita beliau tentang yang bahas tentang ilah adalah terburawi. Cuma ini kemudian aku asal aku memilih untuk tidak menyebutkan di kitab ini kecuali sebuah mu'alal sanad, sebuah hadis yang berilah sanadnya dan contohnya, dan hadis yang berilah matanya dan contohnya. Maka kata tabwil, karena khawatir terlalu panjang, fahirsan dan karena ingin ala taisir memberi kemudahan, tersil dan kemudahan. Atau dan cara atau metode lima arifatil mu'alal untuk mengetahui hadis yang mu'alal ada dengan jam uturuk, dengan mengumpulkan jalan-jalan berjalan-jalan hadis wa nazar dan merenungkan ikhtilaf riwayati, perbedaan yang di rawi-rawinya, perbedaan yang diungkapkan dari periwayatan masing-masing rawi, kemudian muwazanah dan diadakan perbandingan, dikomparasikan bainal dhabtihim wa itqanihim, antara kebebitan masing-masing rawi. Ini rawinya kemudian terjadi beberapa perbedaan penyampaian, maka kemudian dikomparasikan, kemudian dibandingkan dhabt dan itqan ketelitian masing-masing rawi. Tsumma al-hukmu, kemudian menilai ala riwayat al-ma'lulah, riwayat yang mengandung ilah. Contohnya mu'alal sanadi hadisu Yahya bin Ubay an-Nisawri an Amr ibn Dinar an ibni Umar marfu'an al-Biyan bil Khiyar malam yatafarraqa ila akhirih. Faqad wahama Yahya ala Sufyan al-Thawri fi qawlihi Amr bin Dinar innama huwa Abdullah bin Dinar فهو معلل في هذا الغلط مع أنه صحيح المتن. معلل المتن حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنس وذلك في الرواية التي تفرد بها مسلم في صحيحه min tariqil al-walid bin ibni muslim. Waqad a'allal kathiru min al-a'immati kasyafi'i wa dawqutni wal bayhaqi wa ghairihim hadhi riwayata allati fiha at-tasrihu bi nafsi qira'atil basmalati bi anna rawiyan min ruwatil hadithi hina sami'a qawla Anas bin Radhiyallahu anhu sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين فظن هذا الراوي نفي قراءة البسملة فروى الحديث على ما فهم فأخطأ فكان نتيجة ذلك أن قال عقب الحديث فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم معنى أن رواية الأكثرين التي اتفق عليها البخاري ومسلمون ليس فيها هذا التصريح وهذه علة خفية أدركها العلماء الأعلام في ثاقب النظر ودقة البحث Ya, hadis yang ada ilahnya karena sanad adalah hadis Ya'la bin Ubaid dari Tauri dari Amr bin Dinar dari Ibn Umar marfu'an secara marfu. Penjual dan pembeli bil khiyar memiliki hak khiyar melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Ya, mata hadis ini diterima oleh Imam Turid, Muslim dan yang lainnya. Faqad fahama, maka salah faham Ya'la, salah faham dengan Sufyan ats-Tsauri. Ya'la ini salah faham dengan Sufyan ats-Tsauri. Dalam perkataan Sufyan, Sufyan mengatakan Ani Tsauri, Tsauri itu berarti Sufyan ats-Tsauri, an Amr bin Dinar. Innama huwa yang benar adalah Abdullah bin Dinar. Yang benar adalah Abdullah bin Dinar. Akan tapi Ya'la yang meriatkan hadis dari Sufyan ats-Tsauri itu salah paham. Di Sufyan ats-Tsauri itu mengatakan Abdullah bin Dinar, akan tetapi di penangkapannya Ya'la bin Ubaid itu adalah Amr bin Dinar. Maka dia waham, salah paham, salah tangkap. Fa'umu'allalun, maka hadis ini punya ilah bihadal ghalati disebabkan kesalahan ini. Meskipun hadis ini sahihun matni, secara matan matanya adalah sahih. Sufyan ats-Tsauri itu mengatakan Abdullah bin Dinar, namun yang ditangkap oleh Ya'la bin Ubaid dan diriwayatkan oleh Ya'la bin Ubaid, ya, mengatakan Sufyan ats-Tsauri dari Amr bin Dinar. Dari mana kok bisa tahu? Jam utuh. Kemudian yang kedua, mu'alal matan, matan yang mengandung ilah. Contohnya hadis adalah hadis yang menafikan adanya membaca basmalah ketika sholat yang diajarkan dari sahabat anak. Wadzalika dalam hadis tersebut fi riwayat dalam riwayat yang tafaqat fi muslimun, yang hanya dia terima muslim dalam sahihnya, artinya tidak mutafaqun alaih, cuma kemudian imam muslim saja. Dari jalurnya Al-Walid bin Muslim, dia ada hadis yang diatkan oleh imam muslim dan tidak ada dalam sahih Bukhari dari Anas. Dalam hadis tersebut ditegaskan kalau Nabi itu tidak baca bismillah ketika kemudian imami menjadi imam sholat. Ditegaskan demikian. Dia menegaskan demikian. Bukan hanya sekedar tidak mendengar bismillah, tetapi menegaskan tidak membaca. Tidak membaca sama tidak mendengar, tidak. Tidak mendengar artinya ya, beliau membaca namun diri. Nah, ini ditegaskan tidak membaca. Waqad a'alla al-kathir minal a'imah, banyak imam yang a'alla menyatakan bahasanya hadis ini punya illah. Di antara Imam Syafi'i, Daruqutni dari Imam Baihaqi dan yang lainnya menyatakan berillahnya riwayat ini. Di mana dalam riwayat ini terdapat at-tasrih, pernyataan tegas tidak adanya bacaan basmalah. Kata para ulama, para a'immah mengatakan bahasanya rawi min ruwat, salah seorang rawi dari rawi-rawi hadis ini pada saat mendengar ucapan anak, aku sholat di belakang Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, maka mereka membuka bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Membuka bacaannya dengan alhamdulillah. Artinya yang terdengar itu adalah bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Fadzanna hadza rawi, maka rawi tersebut mengira nafya qira'atil basmalah. Bahasanya yang dimaksud oleh anak adalah tidak membaca basmalah, menafikan bacaan basmalah. Padahal anak cuma mengatakan yang pertama kali terdengar adalah bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Dan ada rawi yang kemudian memahami bahasanya dikira yang dimaksud oleh anak adalah nabi itu tidak membaca basmalah. Fawal hadisnya, kemudian dia rawi tersebut meriatkan hadis ini alamah fahimah, sebagaimana dia pahami, lalu dia keliru. Fakana nanti jatuh dalika, maka hasil hal itu adalah si rawi tersebut mengatakan akibat hadis setelah menyampaikan hadis anas, dia ngasih tambahan, rawi ini ngasih tambahan, falam yakunu, maka mereka-mereka Rasulullah Abu Bakar dan Umar serta Utsman itu tidak membuka, memulai bacaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dia menafikan adanya bacaan basmalah ketika kemudian pada waktu sholat. Ma'a padahal riwayat al-aktsarin, mayoritas rawi yang lain, bahkan itu adalah riwayat yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, laisa fiha hadza tasrih. Tidak ada di sana kata tegas seperti ini. Ini ada sebuah illah yang khafiyah yang tersamar, yang akan tapi bisa dipahami oleh para ulama a'lam, para ulama-ulama besar, bisa kita nazari dengan pandangan yang jauh, pandangan yang penelitian yang jauh, wajib fatil bahsi dan pembahasan atau penelitian yang teliti. Itu ilah di matannya. Jadi yang benar Anas itu cuma menyatakan Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman itu memulai bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebagian orang yang kemudian berkomentar yang dimaksud alhamdulillahirabbil alamin itu adalah Al-Fatihah. Karena salah satu nama surat Al-Fatihah adalah surat Al-Hamd. Maka jawabannya itu mungkin demikian jika kemudian bunyinya cuma Al-Hamd. Nah, kalau kemudian riwayatnya mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, maka tegas yang dibaca adalah saja alhamdulillah rabbil alamin. Dan tentang masalah kemudian hadis mu'allal dan hadis illah, maka ini adalah bagian dari ilmu hadis yang paling sulit. Ilmu hadis yang paling sulit adalah ilmu tentang masalah illah. Karena apa? Karena secara nampak, ya, secara lahiriah itu adalah tidak tercacat, ternyata cacat. Dan cacatnya tersembunyi. Ini bagian dari ilmu hadis yang dianggap sebagai ilmu yang paling sulit adalah ilmu ini. Ilmu untuk mengetahui hadis ilah. Kemudian tentang hadis mutawatir. Wadu ikhtilafin sanadin al matni muttaqibun inda Uhailil Fandi. Al-muttaribu wal-hadithu alladhi yuwa min kibli rawin awruatin muta'adidina ala awjuhin muhtalifatin mutasawiyatil kuwati la yumkinu at-tarjuh bainaha walal jaman. Wahada istilahu muslirun bi'adami dhabti rawi awruati it yushtaratu fi qabulil hadithi qawnu rawi dhabitan sama marah anibani. وغالبا ما يكون الاضطراب في السند وقد يقع في المتن ايضا. وذو اختلاف كان حديث يمليكي perbedaan sanad boleh jadi sanadnya atau matni atau matannya muttaqib pun disebut hadis muttaqib. Muttaqib maknanya adalah mukhtalaf secara bahasa. Kan, tapi terakhir kita dipergunakan dengan goncang. Hadis yang goncang. Inda Uhailil Fani. Uhail itu bentuk tasghir dari ahlun. Apa ini kemudian tasghir merendahkan ulama? Ahlul Fani maksudnya adalah pakar fan cabang ilmu ini. Sebenarnya tidak, namun ini adalah beliau menggunakan kata-kata uhail. Salah satu makna uhail itu kan untuk menghina, untuk merendahkan. Namun beliau memilih kata-kata uhail di sini karena keterpaksaan disebabkan nahdol, supaya kemudian sesuai dengan ketentuan dalam syair, nahdol syairnya, maka tidak bisa kalau ahli, maka harus uhail. Bukan kemudian bermaksud menghina, merendahkan, tidak, namun ini adalah maksudnya uhal di sini maksudnya adalah ahli. Tetapi di menggunakan kata-kata uhal dalam bentuk tasghir karena tuntutan aturan syair. Jadi mutalib secara bahasa artinya mukhtalaf atau mukhtalif yang berbeda-beda. Kan tapi secara istilah maknanya adalah hadis yang yurwa diriwayatkan min kibali rawi dari arah dari seorang rawi ruwatin atau banyak rawi muta'adidin yang berbilang lebih dari satu ala awjuhin mukhtalifatin dalam bentuk periwayatan yang beda-beda mutasawiyatil quwwati dan sama kuatnya. Tidak bisa dinilai mana yang sah, mana yang tidak. Tidak bisa. Kalau bisa dinilai mana yang sah, mana yang lebih kuat, maka dia mahfud, mana yang kurang kuat, maka dia sah. Sudah. Ini tidak bisa dinilai. Tidak bisa difonis. Mutasawi yang kuat. Sama kuatnya. Jadi kan, hadis sah dan hadis mahfud itu kan terjadi perbedaan. Akan tapi bisa kemudian dipilih. Mana yang lebih arjah. Nah di sini ada perbedaan periwayatan, akan tapi tidak bisa dihukumi, tidak bisa difonis mana yang lebih kuat, kan sama kuatnya. La yumkinu tarjih dan tidak mungkin ditarjih, dipilih mana yang lebih kuat. Walal jam'u tidak pula tidak bisa dikompromikan. Ini syarat hadis muttalib. Jam' tidak mungkin, tarjih tidak mungkin. Kalau masih bisa dijamak, maka bukan hadis mutahhir. Kalau kemudian bisa ditarjih, juga bukan hadis mutahhir. Atau satunya hadis dhaif, satunya hadis sahih, itu juga bukan mutahhir. Yang dhaif tinggal dibuang, ya ini sudah yang sahih itu saja. Maka syarat hadis mutahhir itu sama-sama sahih. Mau dijamak kompromikan tidak bisa, ditakdir tidak bisa, mentok. Ini syarat pokok supaya bisa disebut mutarik ini, ya, yang perlu diperhatikan baik-baik. Ini adalah ini. Tidak ada takdir dan tidak ada jamak. Tidak bisa dijamak, tidak bisa kompromi, tidak bisa ditakdir. Maka wahadil ikhtilaf Maka perbedaan seperti ini yang tidak bisa dikompromikan seperti ini dan tidak bisa ditafsir seperti ini, yusir menunjukkan bi'adabin dhabi rawi. Maksudnya rawi itu tidak dhabat dalam hal ini. Atau banyak rawi yang tidak dhabat. It padahal yusar atau dipersyaratkan untuk diterimanya sebuah hadis sebagai hujah adalah kaul rawi, rawi tersebut adalah rawi yang dhabit, yang hafalannya bagus. Karena marok anifan bagaimana sudah lewat. Wabaliban mazah umumnya istirah keguncangan terjadi dalam sana dan terkadang terjadi dalam mata, namun cuma terkadang. Contoh mutarif sana hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa ilam yajid falyansib ata fa ilam yakun ma'ahu athar falyakhut bayna yadayhi khatta thumma la yadurruhu man mara amamahu. Fahadal hadithu muqtulifa ala rawihi wa Ismail bin Umayyah ikhtilafan kasira. Faqila anhu an Abi Amr ibn Muhammad bin Hurayr an jaddihi Hurayr an Abi Hurayrah. Faqila anhu an Abi Amr bin Muhammad ibn Amr ibn Hurayr an jaddihi Hurayr bin Sulaim an Abi Hurayrah. Waqila ila aksara min asrati wujuhin. ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصة وابن عبد الهادي وغيره من المتأخرين في اضطراب سنته. مضطرب المتن ما روى الترمذي عن شريك عن ابي حمزة عن شعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قال ila Rasulullah SAW anil zakati faqal inna fil mali la haqqan siwa zakati. Warawahu Ibn Majah min hadal wajhi filafzi laysa fil mali haqqan siwa zakati. Qala al-Hafidh al-Iraqi fahadha ittirabun la yahtahmilu at-ta'wila. Contoh yang guncang sanadnya adalah dari Abu Hurairah, idza shalla ahadukum, karena Nabi mengatakan jika kalian sholat maka adalah dia jadikan di depannya syai'an sesuatu. Fa'ilam yajid, jika dia tidak temukan, kalian yajid maka adalah dia pasang, dia tancapkan apa tongkatnya. Fa'ilam yajid, jika tidak ada bersamanya tongkat maka adalah dia menggaris di atas di depannya kata buah garis. Rumah layak tunggu, kemudian di dalam permasalah baginya makmara, yaitu mat di makna mat, orang-orang yang sudah lewat di hadapannya. Menurut ulama yang menganggap sahih hadis ini, garis tersebut itu bukan garis lurus. Bagaimana dijelaskan di Tautil Ahkam, dan di Tautil Ahkam itu termasuk yang mensahihkan hadis ini. Khatta yang dimaksudkan adalah khat yang setengah lingkaran. Khatnya setengah lingkaran. Itu khat yang dimaksudkan. Jadi dia kata Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Uzaimah, Al-Bayhaqi, dan Ibn Hibban. Ya, min tariq dari jalan Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Umayyah, dari Abi Muhammad Ibn Amr Ibn Hurayr, dari kakeknya dari Abu Hurairah. Walahu wujud ukhra kasiratun muttaribatun mutadaribatun. Dan hadis ini punya wujud, punya jalur yang lain yang banyak sekali. Non jalur-jalurnya itu guncang dan saling bertabrakan. Mutadaribat, saling bertentangan. Fa'lan lebih-lebih an jahalati Abi Muhammad bin Amr wa jaddihi. Lebih-lebih di sini ada rawi yang majhul, tidak diketahui identitasnya, yaitu Abi Muhammad bin Amr, bapak kakeknya itu siapa? Itu majhul. Maka hadis ini cacat, ya, pertama jahalah, kemajhulan Abu Muhammad bin Amr dan kakeknya, ada dua berarti, ada dua rawi yang majhul, dan di samping itu sanadnya mutaribah. Amma hadis al-amr bi sufrati faqad warada min turuqin ukhra sahihatin. Untuk fi miskat al-masabi wa sifat salat nabi di syekhina al-Albani. Adapun hadis hadis yang mensahkan untuk memakai sutra dalam salat, maka datang min turuqin ukhra dari jalur-jalur yang lain yang sahih. Sehingga di miskat al-masabi atau sifat salat nabi. Walladhi lam yathbut min hadhihi riwayati wal amru bi ayyi khutwah khatta wallahu ta'ala a'lam. Dan yang tidak sahih dari riwayat ini, yang tidak benar dari riwayat ini, adalah perintah sutra dengan cara dengan bentuk garis, ya khutwah khatta, dengan menggaris, itu yang tidak benar. Yang lain sutra secara umum itu tidak, itu terdapat dalil-dalil yang sahih yang menunjukkannya, menunjukkan makruhnya sunnah menurut sebagian ulama dan wajib menurut sebagian ulama. Dan ada satu kitab khusus wali akhin al-fadil Muhammad bin Rizq at-Tarhuni, kitabun mufradun fi ahkami sutrah wa yahafilun mufidun fadiraji. Saudara kami Muhammad bin Rizq at-Tarhuni memiliki sebuah kitab khusus tentang ahkam sutra, hafiz yang sudah lengkap, sudah penuh, mufid, lengkap dan berfaedah. Kalau dirujuk silakan dirujuk ke sana kalau ada. Fadhal istilahu, maka fadhal hadithu, maka hadith ini uktuliba, diperselisihkan, ada kemudian perselisihan pada rawinya, yaitu Ismail bin Umayyah istilahkan kasirah dengan perselisihan yang banyak. Fakilah, maka satu sanad, satu jalur mengatakan dari Ismail bin Umayyah, dari Abu Amr bin Muhammad bin Quraiz, dari kakeknya yang bernama Quraiz. Jalur yang lain mengatakan dari Ismail bin Umayyah, dari Abi Amr bin Muhammad bin Amr bin Quraiz. Tadi mengatakan Abu Amr bin Muhammad bin Quraiz, kalau di sini Abu Amr bin Muhammad bin Amr bin Quraiz, dari kakeknya yang bernama Quraiz bin Sulaim. Dan jalur lain mengatakan yang lain, jalur lain mengatakan yang lain. Ila akar lebih dari 10 model. Nah, perbedaannya sampai 10 atau lebih dari 10. Oleh karena itu hakamah menilai, mengkonis ghair wahid lebih dari satu kufar, lebih dari satu pakar hadis, semacam Imam Nawawi dalam kitabnya Khulasah Ibn Abdul Hadi, muridnya Syekhul Islam Taimiyah, dan para ulama mutaakhir yang lainnya menilai istirab di sanad, bahasanya sanad hadisnya adalah sanad yang mutarik. Kemudian mutarik matannya, contohnya hadis yang diatkan oleh Imam Tirmidzi dari Fatimah binti Faiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat. Jawab Nabi, sesungguhnya dalam harta lahapan sungguh ada kewajiban selain kewajiban zakat. Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Majah min hadzal wajh, dengan sanad dengan jalur yang sama, wajh di sini maksudnya tarikh, maksudnya sanad. Ini sanadnya sama dengan sanad Tirmidzi. Ini sanad di Ibnu Majah sama di Tirmidzi sama. Namun sanad di Tirmidzi matannya mengatakan sesungguhnya dalam harta ada kewajiban selain kewajiban zakat. Akan tapi matannya dengan sanad yang sama, namun matannya dalam riwayat Ibnu Majah laisa bil mal haqqun siwa zakat. Dalam harta tidak ada kewajiban selain zakat. Maka kan bertolak belakang. Satu mengatakan ada kewajiban selain zakat, satu mengatakan tidak ada kewajiban selain zakat, sanadnya sama. Maka Al-Hafidz Al-Iraqi berkomentar, hadza i'tirafun adalah kegoncangan, layak tahwil at-ta'wil yang tidak mungkin ditakwil. Di otak asik tidak mungkin. Gimana mau otak asik? Maksudnya gini kan? Satu disediakan oleh Imam Tirmidzi, Darqutni, Tabari, Darimi, Ibnu Adi, Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, wa Syuraik Sayyidul Hifdi. Syuraik itu jelek hafalannya, Bu Hamzah juga dhaif. Maka sebenarnya tidak perlu kemudian mencatatkan hadis ini dengan i'tirab. Ya. Sudah sanadnya saja sudah. Enggak perlu kemudian sama panjang kata kan? Daripada kan ilah itu kan diteliti sama, nah, kan sama kan? Nah, ini tidak perlu kemudian sampai repot-repot, karena itirab itu salah satu kemudian ilah juga. Tidak perlu kemudian repot-repot demikian. Dilihat biografi rawinya, Suraik Sayyidul Hibdi, Abu Hamzah Sa'id. Ada sebuah rawi yang, kenapa? Dan itu dua rawi yang cacat. Demikian juga dalam riwayat Ibnu Majah bahwa dhaifun kasabiki itu tidak dhaif karena itu huwa mamdul isnadi karena sanadnya sama. Ya, sebenarnya tidak perlu kemudian sampai perlu ittirab mempermasalahkan dengan ittirab, cukup mempermasalahkan dengan sanad. Nah, tapi ringkasnya apakah ada hak, ada kewajiban dalam hal selain zakat sebenarnya yang dirasakan oleh Syekh Al-Albani di setelah hadis sahih, ada kewajiban lain selain kewajiban zakat, dan beliau berdalil dengan sebuah hadis, tidaklah beriman seorang mukmin yang bermalam dalam keadaan kekenyangan dan tetangganya dalam keadaan kelaparan. Maka itu jadi dalil beliau, dalil Syekh Al-Albani untuk mengatakan maka wajib dibantu. Artinya tetangga ini yang kekenyangan ini wajib membantu kemudian tetangganya. Hukumnya wajib. Maka dari hadis tersebut dan sudah mengatakan ada kewajiban lain dalam harta selain zakat. Ini kan sallallahu alaihi wasallam.